Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pelajaran kita pada malam hari ini akan kita manfaatkan untuk membaca dan mengkaji hukum-hukum terkait manasik umroh. Hal ini disebabkan pada hari-hari ini ana secara pribadi sedang mengoreksi ulang dan sekaligus melakukan pembenahan-pembenahan, penambahan ataupun pengurangan dari sebuah buku kecil yang sudah beredar terkhusus di kalangan jamaah umroh yang selama ini bersama Umroh Al-Athari Ma'had As-Salafi Jember. Buku ini untuk sampai saat ini minimalnya sudah 4 kali dicetak ulang, dan kali ini untuk yang kelima atau yang keenam kurang lebihnya ada beberapa pembenahan, penambahan atau pengurangan pada sebagiannya, sehingga sejak malam hari ini dan kajian subuh besok sampai insya Allah hari Sabtu akan kita manfaatkan untuk kajian manasik umroh secara ringkas, manasik dan juga hukum-hukum amalan yang terkait dengannya. Karena keterbatasan waktu saja yang mendorong saya untuk memanfaatkan waktu ini. Buku ini kecil dan ringkas karena memang akan dibaca oleh jamaah umroh yang mayoritasnya atau keumumannya bukan talabatul ilm, tapi dari ikhwanna, ikhwan salafiyin atau orang tuanya atau saudara familinya, sehingga memang buku ini ditulis untuk memudahkan mereka memahami manasik umroh dan amalan-amalan yang terkait dengannya. Sehingga sebenarnya kajian ini adalah koreksi dan evaluasi terhadap buku kecil ini untuk dicetak ulang kembali. Buku ini sifatnya untuk kalangan sendiri, belum beredar secara umum. Ana beri judul buku ini adalah Bimbingan Ringkas Manasik Umroh dalam Bingkai Sunnah Nabi. Mengingat banyak beredarnya buku-buku manasik umroh dan haji di tengah masyarakat dalam bahasa Indonesia yang masih tercampur aduk antara amalan-amalan yang sunnah dan amalan-amalan yang bid'ah, maka kita terpanggil untuk berta'awun dengan umat Islam secara umum, terkhusus para calon jamaah umroh dan juga jamaah haji, untuk mengenali ibadahnya yang akan mereka lakukan sesuai bimbingan Al-Quran dan Sunnah. sebatas kemampuan yang ada. Buku ini tersusun dalam beberapa bab. Pada masing-masing babnya mengandung beberapa pembahasan. Bab yang pertama setelah kata pengantar dari penulis dan mukaddimah adalah bab hukum dan fadilah ibadah umroh. Hukum ibadah umroh itu apa? Dalam syariat ini wajib ataukah mustahab? Yang kedua, bagian kedua dari bab pertama adalah tentang fadilah umroh. Bab kedua akan dibahas tentang jenis amalan-amalan yang tergolong rukun umroh dan amalan-amalan yang bersifat wajib. Bab ketiga adalah ringkasan urutan manasik umroh. Sejak dari awal berangkat atau dari al-miqat, kemudian setibanya di Al-Masjidil Haram, apa saja yang dilakukan di miqat, apa saja yang dilakukan ketika memasuki Masjidil Haram, kemudian apa saja yang dilakukan saat tawaf, dan amalan apa saja yang dilakukan saat sa'i, kemudian at-tahallul, baik yang sifatnya rukun maupun wajib dan mustahab. Itu bab ketiga. Masuk dalam rangkaian bab ketiga ini pembahasan tentang tawaf wada. Apakah tawaf wada itu hukumnya wajib dalam umroh sama seperti haji, ataukah mustahab, ataukah sama sekali tidak disyariatkan? Masih dalam bab ketiga. Bab keempat terkait amalan-amalan dan perilaku yang dilarang saat melakukan umroh. Apa saja pelanggaran-pelanggaran itu? Dan apa konsekuensinya apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Itu akan dibahas pada bab keempat. Kemudian bab kelima terkait berbagai bid'ah dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan umroh. Bid'ahnya apa saja dan pelanggaran apa saja yang terjadi. Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya bukan bid'ah. Maka ada dua jenis. Ada kesalahan yang sifatnya bid'ah, ada yang sifatnya non bid'ah tapi itu pelanggaran, maksiat, salah. Terbagi dalam 7 jenis. Yang pertama adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum berihram, sebelum memulai ihram. Apa saja bid'ah-bid'ah yang terjadi di masyarakat yang beredar di masyarakat, baik ketika di rumah, ketika akan perjalanan berangkat, ketika setibanya di tanah suci, ya, sebelum berihram, ketika tibanya di menjelang miqat dan seterusnya. Yang kedua adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi sesampainya di miqat. Banyak beragam bid'ah terjadi di miqat. Keyakinan ini, keyakinan itu, amalan ini, amalan itu. Nah, yang ketiga pada bab kelima adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika tiba di Mekah. melewati Miqat sampai di Mekah juga demikian. Dari berbagai jamaah umroh dan haji terjadi berbagai bentuk amalan atau i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang itu adalah bid'ah. Setibanya di kota suci Mekah. Yang keempat, bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan tawaf. Di saat tawaf, apa saja kesalahan yang terjadi? Ada bentuknya kesalahan, bukan bid'ah tapi salah. Ada yang juga bentuknya bid'ah karena diyakini sebagai ibadah, bagian atau rangkaian dari tawaf. Yang kelima adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika sa'i antara Safa dan Marwa, baik yang terjadi di Safa atau menjelang naik ke Bukit Safa, atau ketika sampai di Marwa, atau saat perjalanan dari Safa ke Marwa dan sebaliknya. Yang keenam, bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika tahallul sebagai amalan terakhir dalam manasik umroh. Di saat tahallul juga di saat itu terjadi bermacam bid'ah dan kesalahan pada jamaah umroh dan jamaah haji. Yang ketujuh dan terakhir pada bab kelima adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi di kota Madinah, baik dalam bentuk amalan maupun dalam bentuk i'tiqad, keyakinan-keyakinan ketika di Madinah. Ini sudah terlepas dari prosesi umroh atau haji, tapi karena memang kunjungan ke Madinah dan ke Masjid Nabawi sering dijadikan rangkaian umroh, maka penting pula disebutkan. Seluruh amalan di Madinah gak ada kaitannya dengan umroh atau haji. Kalau ada orang haji atau umroh tanpa ke Madinah, sah. Tapi karena sudah sampai di sana, tentunya ada amalan-amalan yang baik dan mustahab untuk dilakukan di Madinah. Sholat di Masjid Nabawi, walaupun dengan syaddur rihal dari sini ya, menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah kita bisa ziarat kabr Rasul wa sahibaihi radhiyallahu anhuma, Abu Bakar wa Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar, atau ziarat kubur Baqi, kubur para sahabat, atau ziarah kubur syuhada Uhud, para tentara Islam yang terbunuh dalam perang Uhud, atau ziarah ke Masjid Quba melakukan sholat di sana. Ini pada bab kelima. Kemudian ada bab keenam, hanya sebatas beberapa doa dan zikir yang patut dibaca di saat umroh, di saat berada di Al-Haramain, Masjid Haram Mekah maupun Al-Haram Al-Madani. Dalam pengantar, pengantar penulis disebutkan bahwa buku ini walaupun bersifat ringkas, karena memang ditulis ringkas, tidak terlalu banyak disebutkan aqwal ulama atau mazahib, atau mungkin ketika disebutkan hadis, ya, antara hadis ini siapa yang melemahkan, siapa yang menguatkan. Nah, tidak masuk ke arah sana, ya, tapi hanya sebatas disebutkan hadis jika itu hadis hasan atau sahih, disebutkan di mana, siapa yang meriwayatkannya. Disebutkan kata penulis, walaupun bersifat ringkas, namun kami sangat berharap dapat menjadi pedoman bagi saudara-saudara kami kaum muslimin, terkhusus yang akan menunaikan ibadah umroh, sehingga pelaksanaan ibadah umroh yang akan dilakukannya sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dengan cara pemahaman dan pengamalan generasi as-salafus salih, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan tentunya para jamaah umroh dapat melakukannya sesuai dengan perintah Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik kalian dari tata cara manasikku. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik kalian dari tata cara manasikku. Sama seperti hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat tata cara aku dalam salat. Ini terkait haji, kalau itu salat. Namun walaupun tulisan ini bersifat ringkas, kami berusaha untuk tetap menyebutkan dalil-dalilnya, baik Al-Quran maupun Sunnah, atau beberapa pernyataan para ulama sebatas kemampuan tentunya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pertanggungjawaban di hadapan para pembaca, bahwa setiap amalan yang disebutkan pada poin-poin di buku kecil ini berdasarkan dalil. Ini alasannya. Alasan kedua, dalam rangka mendidik dan membiasakan diri kita semuanya, diri penulis dan pembaca semuanya, seluruh kaum muslimin, untuk selalu menyandarkan setiap amalan ibadah yang dilakukannya kepada tuntunan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman dan penerapan generasi salaf. Sehingga tidak lagi ada seorang jamaah umroh atau jamaah haji yang melakukan prosesi ibadahnya berdasarkan taklid, taklid madhab, atau asobiyah, asobiyah, atau berdasarkan adat istiadat, berdasarkan apa yang dipandang baik oleh logika. Tidak, berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah. Tentu tulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sebagaimana kekurangan dan kealpaan yang banyak didapati pada penulisnya. Namun tentunya saya berharap kepada seluruh yang membacanya, jika mendapati kesalahan pada tulisan ini, untuk sudi kiranya memberikan masukan, masukan dan kritikan yang membangun, yang positif. Dan sekaligus saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika jatuh pada kesalahan-kesalahan tersebut. Itu kata pengantar. Dalam mukaddimah disebutkan bahwa tujuan penulisan ini, sebagaimana tadi telah diisyaratkan, adalah agar amalan setiap calon jamaah haji dan umroh benar-benar di atas sunnah, sehingga benar-benar amalan tersebut menjadi amalan makbulan yang diterima di sisinya. Karena amalan ini amalan yang membutuhkan tidak hanya perjuangan fisik, tapi juga pengorbanan harta yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, sayang sekali ketika ternyata amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik karena faktor niat yang bukan karena Allah, berbagai niat dan tujuan atau keinginan yang ada dalam hati selain mengharapkan ridha Allah dan ampunannya, atau faktor yang kedua karena amalannya tidak berjalan di atas bimbingan sunnah Nabi sehingga dia terancam dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis Aisyah muttafaqun alaih. Barang siapa yang beramal selain atau dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak. Nah. Kemudian bab yang pertama adalah hukum dan fadilah ibadah umrah. Ada dua permasalahan, hukumnya, yang kedua fadilahnya. Apa hukumnya? Ada beberapa pendapat dalam permasalahan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ibadah umrah adalah wajib bagi yang telah mampu. Wajib bagi yang telah memiliki kemampuan. Sama seperti ibadah haji, wajib, hanya saja bedanya kalau jamaah haji, kalau ibadah haji adalah rukun dari rukun Islam yang 5. Nah, barang siapa yang meninggalkan ibadah haji dengan sengaja dalam keadaan dia mampu, maka dia berdosa. Nah, begitu pula dalam pendapat pertama ini, bahwa umrah hukumnya adalah wajib untuk yang pertama sebagaimana ibadah haji. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Di dalam sahihnya beliau meletakkan bab yang berjudul bab wujub al-umrah wa fadliha, bab tentang wajibnya umrah dan sekaligus tentang keutamaannya, dalam sahih al-Bukhari. Pendapat ini juga dari kalangan sahabat dipilih oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, Abdullah bin Abbas. Keduanya berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Dari kalangan tabi'in, al-imam Atha, Tawus, Mujahid, Al-Hasanul Basri, Ibnu Sirin, ini dari kalangan tabi'in. Dari ulama yang semasa setelahnya adalah Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang masyhur. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib. Kemudian ulama yang berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syinqiti, penulis Adwa'ul Bayan, dan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an, mereka semua bagian daripada ulama yang berpendapat bahwa umrah adalah wajib. Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa'i jihadun, apakah ada kewajiban berjihad atas kaum wanita? Bertanya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ada kewajiban jihad untuk atau atas kaum wanita? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, ada. Alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umrah. Ada jihad yang diwajibkan atas kaum wanita, tapi enggak ada pertempuran dalam jihadnya wanita. Jihad, dia diberi nama jihad, tapi enggak ada perang. Apa itu? Haji dan umroh. Dijawab, apa ada kewajiban? Ada kewajiban, yaitu haji dan umroh. Ini hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Dalil yang kedua adalah asar Abdullah bin Umar. Asar Abdullah bin Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dan Imam Ad-Darqutni dalam Sunannya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, "Laisa min khalqillahi ahadun illa alaihi hajjatun wa umrah. Wajibatan man istata'a ila dhalika sabila. Faman zada ba'daha syai'an fa huwa khairun wa tatawwu'." Tidak ada suatu kewajiban atas hamba-hamba Allah terkait kedatangan ke Masjidil Haram maksudnya, kecuali haji dan umroh. Sholat di Masjidil Haram tidak wajib, mustahab. Mengunjungi Masjidil Haram tidak wajib, mustahab. Tapi yang ada hanya haji dan umroh yang wajib. Wajibatani. Dua amalan ini, haji dan umroh, adalah wajib atas yang mampu untuk melakukannya. Barang siapa yang kemudian melakukan umroh berikutnya atau haji berikutnya, maka itu adalah suatu kebaikan dan suatu amalan tatawwu, suatu amalan ketaatan. Maksudnya yang wajib adalah yang pertama. Dalil berikutnya adalah asar Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Beliau Ibnu Abbas mengatakan, "Al-umratu wajibatun kawujubil hajji man istata'a ilaihi sabila." Umrah hukumnya wajib sama seperti wajibnya haji bagi yang mampu melakukannya. Kata siapa? Al-Mufassir Hibrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Juga dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, sama juga Ad-Darqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, "Al-hajj wal umratu faridatani 'alan nasi kullihim." Bahwa haji dan umrah keduanya wajib atas seluruh manusia, tentunya dalam batasan man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk melakukannya. Juga ada asar yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak dengan lafaz yang berbeda. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallak dari Ibnu Abbas. Juga dinukilkan dari As-Sahabil Jalil Zaid bin Thabit. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Da'ifah. Yani dalam silsilah Al-Da'ifah Syekh menyebutkan hadis ini, mengisyaratkan mauquf pernyataan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu bahwa umrah adalah wajib hukumnya. Kemudian yang kelima, hadis Abu Razin Al-Uqaili. Sahabat Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lafaznya dalam pertanyaannya, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajja walal umra wala adh-dha'n. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua renta. Beliau tidak mampu untuk berhaji, berangkat berhaji, dan tidak mampu untuk berangkat umrah, bahkan sama sekali tidak mampu untuk melakukan safar, bepergian. Bagaimana sikapku sebagai seorang anak? Ayahnya sudah tua. Bagaimana sikap seorang anak? Qala hujja an abika wa'tamir. Hajikanlah atas nama ayahmu dan lakukan umrah juga atas nama ayahmu. Perintah dari Nabi. Kalau seandainya itu bukan wajib, kata para ulama, Nabi tidak akan memerintahkannya. Nah, barakallahu fikum. Berdasarkan beberapa hadis dan asar ini, nama-nama ulama tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Alta, Tawus, nah, Mujahid, Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Syafi'i, wa Ahmad, wa Ibn Taymiyah, wa Syinqiti, wa Ibn Uthaymin, rahimahumullah, berfatwa bahwa umrah adalah wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Jika kita tahu hal ini, ada sebuah pertanyaan dan penting jawabannya untuk diketahui. Apakah kewajiban ini alal faur au alat tarakhi, bagi yang telah mampu? Si fulan minan nas, satu seorang ya, dari umat ini, mampu dia secara apa? Materi. Secara fisik juga mampu. Tidak ada udzur, tidak ada halangan. Apakah kewajiban haji dan juga umrah itu bersifat faur, artinya segera, enggak bisa ditunda-tunda, atau boleh ditunda-tunda tanpa ada udzur? Nah, tahun depan ajalah. Tahun ini ana masih ada kepentingan bisnis. Misal. Dalam keadaan dia sudah apa tadi? Mampu. Maka disebutkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, antara lain Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifa, Ahmad, wa Ibnu Qudama, wa Ibnu Utsaimin, Al-Imam Al-Albani, bahwa kewajiban ini bersifat faur, bersifat segera, tidak bisa dan tidak boleh ditunda. Sampai di sini wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.